بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد siapa yang hafal baitnya ayo dana ayo Musa ayo siapa lagi Dimas Aywa. Tayyib qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu taala Haratil afkaru fi hikmati man qad hadana subulana azza wa jal. Pikiran-pikiran bimbang dalam memikirkan hikmahnya zat yang telah menunjuki kita kepada jalan-jalan kebenaran yang kita tempuh yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal. Telah lalu penjelasan ringkas tentang bait syair ini bahwasannya Al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah menekankan agar seseorang mempelajari dan mencukupkan diri dengan syariat dan supaya tidak memporsir pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak mampu dipikirkan oleh akal. Dan di sana banyak sekali hal-hal yang tidak mampu dijangkau dengan akal. Di antaranya adalah masalah ghaib, tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sebagian hikmah penciptaan. Dalam segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terdapat hikmah yang balighah. Terdapat rahasia hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seorang mukmin, seorang muslim, wajib untuk istislam. Hanya pasrah dan tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu menempuh jalan yang berliku. Tidak perlu menempuh bukit yang tinggi di sekeliling jurang yang curam untuk menjalankan kehidupan ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pedoman, telah memberikan kemudahan, telah memberikan modul agar dijalani oleh seorang hamba yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tugas seorang hamba hanya tunduk dan patuh dan menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya terdapat kecukupan. Tidak perlu lagi memeras akal pikiran mengorbankan siang dan malamnya dalam hal-hal yang tidak menjadi urusannya, mendalami ilmu kalam, mendalami ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu semua termasuk buang-buang pikiran dan termasuk pekerjaan yang sia-sia. Karena itu seorang mukmin hendaknya mencukupkan diri dengan syariat dan hidupnya akan berjalan dengan mudah insyaallah, karena syariat ini memudahkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini dan mengutus para rasul ini demi kebaikan, demi kemudahan bagi seorang hamba, bagi segenap hamba untuk kehidupan dunia mereka hingga sampai ke akhirat. Dan insya Allah pada malam hari ini akan kita baca syarah dari Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah. Qala Syekh hafizahullah menjelaskan bait ini, wa fi ba'din nusakh fi kudrati man wa shawabu fi hikmati man. Di dalam sebagian manuskrip nusakh jamaknya nuskhah, artinya adalah manuskrip, tulisan tangan. Karena kitab-kitab para ulama dahulu ditulis dengan tangan, tidak menggunakan komputer. Maka tak heran terkadang satu kitab memiliki banyak salinan. Manuskrip adalah salinan, disalin pakai tulisan. Maka terkadang yang namanya manusia pasti ada luputnya. Terkadang berbeda antara satu manuskrip dengan yang lain. Karena itu di dalam sebagian nuskhah, fi hikmati diganti dengan fi kudrati. Wassawab, dan kata Syekh Yahya, dan yang benar adalah fi hikmati, yaitu yang kita tetapkan di sini. Qala hafizahullah hadzal baitu akibal baitil ladzi qablahu sebagai dzaraf. Bait ini di belakang atau setelah dari bait yang sebelumnya, di mana keduanya masih saling berkaitan. Bait sebelumnya menyuruh untuk tunduk terhadap syariat. Dan di bait ini beliau Al-Imam Ibnul Wardi menjelaskan alasannya. Kenapa seorang hamba harus tunduk pada syariat? Karena akal terbatas. Akal manusia itu terbatas. Dan akal yang paling sempurna, akal yang sempurna adalah akal yang tahu bahwasanya akal itu terbatas. Itu akal yang sehat. Jadi justru sehatnya akal adalah ketika akal itu tahu kalau akal itu terbatas. Kalau akal mengira akalnya tidak terbatas, orang mengira kalau akal itu tidak terbatas, berarti akalnya soa. Akalnya sedang bermasalah. Karena akal yang sehat ini akan menjangkau keterbatasan akal itu sendiri. Maka seorang hamba cukup baginya untuk beriman dan menjalani syariat ini dan tidak mengedepankan akalnya. Nah, di sana banyak sekali kelompok yang mengedepankan akal sehingga disebut sebagai aqlaniyin. Aqlaniyin, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akal. Ashabur ra'i, dikenal dengan ashabur ra'i. Fin nadhari fin nujumi min anna hikmatallahi subhanahu wa ta'ala la tudraku limujarradin nadhari fin nujum. Bait ini disebutkan setelah bait sebelumnya, di mana bait sebelumnya melarang seseorang untuk berkawan dengan orang yang suka memeriksa bintang-bintang untuk meramal, sebagai bentuk penjelasan min bahwasannya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dijangkau dengan sebatas melihat di bintang. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini tidak bisa dipelajari dengan mempelajari ilmu perbintangan, mempelajari zodiak, mempelajari siau, Tidak bisa. Wala yubala, dan juga enggak perlu digubris. Ilmu perbintangan, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak perlu digubris. Wala yajuzul iltifatu ila aqwalil munajjimin, dan tidak boleh iltifat menoleh kepada perkataan-perkataan para tukang ramal, tukang bintang. Falillahil hikmatul baligh, karena sesungguhnya Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi. Wal hujjatud damighah, dan hujjah yang memotong, hujjah yang benar-benar memutus lawan. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki hujjah atas Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diberi udzur, yang tidak memiliki akal atau yang tidak memiliki panca indera yang sempurna sehingga tidak sampai padanya hujjah, maka ini ma'dzur. Dan mereka nanti pada hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka dari para mukallafin, maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah Allah Subhanahu wa taala, membantah, ya Allah kenapa aku engkau sesatkan, enggak bisa. Karena hujjahnya Allah Subhanahu wa taala sudah memuncak. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu ad-damigha, dari kalimat, dari fi'il damagha atau damigha, yadmagh menumpas, hujjah yang menumpas. Tidak ada hujjah satupun yang bisa melawan kebenaran di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang bisa menandingi hujjah. Alasan apapun, mau dari profesor setinggi apapun, mau dari ilmuwan setinggi apapun, dari peneliti setinggi apapun, gak akan ada yang mampu menandingi hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hujjah dikatakan damighah. Menumpas, hujjah itu menumpas. Gak ada yang bisa menang melawan hujjah. Setinggi apapun orang itu, kalau sudah menyelisih kebenaran, jatuh. Karena di ayatnya bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuh. Bahkan kami akan melempar dengan kebenaran terhadap kebatilan. Fayadmaghuh, maka kebenaran tadi akan menumpasnya. Fa idza huwa zahiq. Tiba-tiba saja kebatilan itu langsung sirna. Kebatilan terlihat biru menawan. Kebatilan seakan-akan di awal perkaranya seakan-akan begitu mempesona, begitu merayu. Seakan-akan itulah yang benar, tapi kalau sudah datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka fa'idha di situ adalah fujaiyah. Tiba-tiba saja kebatilan tadi sirna begitu saja. Bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayatmaghu fa'idha huwa zaik. Ai fa'idhal batilu zaik. Karena itu hujjah itu memiliki gelar damighah dari ayat tadi. Surat apa? Surat apa, Dis? Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Zakaria surat apa? Musa surat apa? Al-Anbiya. Qala Allah Ta'ala qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah. Maka bagi Allah adalah hujjah yang balighah, yang telah sampai, yang telah selesai, yang telah sempurna. Falau syaa'a lahadakum ajmain. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Hidayah di sini hidayah apa? Hidayah? Taufik. Hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Kenapa? Falau syaa'a lahadakum ajmain, seandainya Allah berkehendak, Allah akan memberi hidayah kalian semua. Berarti hidayah di sini enggak terjadi untuk semua orang. Karena law itu adalah harfum tina, lim tina. Maka enggak terjadi jawabnya. Law itu adalah harfu imtina, lim tina. Di sini hidayah enggak terjadi. Imtina ul jawab, yaitu hidayah. Limtina il masyiah, limtina isyarat. karena masyiahnya, karena kehendaknya Allah enggak ada, maka hidayahnya pun enggak ada. Ini namanya imtina, limtina. Lau itu datang beberapa penggunaan, di antaranya yang paling banyak adalah harfum tina limtina, aimtina ul jawab limtina isyart. Maka di sini al jawab yaitu halahadakum mumtaniun limtina isyartihi, karena syaratnya enggak ada. Berarti hidayah di sini enggak terhasilkan untuk semua orang. Berarti hidayah apa yang enggak terhasilkan untuk semua orang? Hidayatul taufik, karena hidayatul irsyad telah sampai kepada semua orang dari kalangan mukallaf. Itu dulu pernah kita pelajari macam-macam hidayah. Kalau hidayatul taufik ini hanya sampai kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau hidayatul irsyad secara jumlah, secara global, sampai kepada semua orang. Walaupun secara tafsil satu persatu rincian ilmu ini enggak semua orang dapat, hanya yang belajar saja yang dapat. Maka di sini adalah hidayatut taufik. Allah memiliki hidayah, Allah memiliki hikmah. Kenapa Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki? Dan kenapa Allah memberi hidayah dan menunjuki, memberikan taufik kepada yang Allah kehendaki? Ini semua Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua memiliki hikmah. Dikarenakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, dan Allah tahu siapa yang layak untuk mendapatkan riwayah. Siapa yang disesatkan, siapa yang pantas, siapa yang patut, siapa yang layak disesatkan, dan siapa yang pantas diberi hidayah. Ini semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan kita enggak tahu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah tahu dan kalian enggak mengetahui. Maka ini wis paten sudah. Wis tidak ada bagi kita kecuali tunduk, kecuali pasrah, karena Allah sudah menetapkan di sini. Allah mengetahui sementara kalian tidak tahu. Ya wis jenenge enggak ngerti ku meneng. Yang namanya enggak tahu itu ya diam. Yang namanya enggak tahu itu pasrah. Karena ilmu itu hujjah liman lam alaman lam ya'lam. Man alima hujjatun alaman lam ya'lam. Yang memiliki ilmu itu hujjah atas yang enggak memiliki ilmu. Enggak bisa yang enggak tahu malah memiliki hujjah atas yang tahu. Enggak. Yang tahu itu lebih menang daripada yang enggak tahu. Karena itu tidak ada bagi kita kecuali hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok fulan disesatkan? Kenapa fulan diberi hidayah? Ini kita enggak bisa kita pikir. Kita hanya pasrah dan berusaha semaksimal mungkin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjuki kepada jalan yang benar, baik ditunjuki secara hidayatul irsyad maupun ditunjuki secara hidayatul taufik. Wa qala ta'ala wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah tahu yang merusak dari yang memperbaiki. Karena enggak boleh menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan Allah tahu siapa yang keberadaannya itu merusak dan siapa yang keberadaannya itu memperbaiki. Ini Allah tahu. Fallahu ya'lamu ma la ya'lamuhul ibad, maka Allah tahu apa yang tidak diketahui oleh para hamba. Wa ma la yumkinu lahum ilmuhu, bahkan bukan hanya enggak tahu, bahkan enggak mungkin hamba itu tahu. Karena sesuatu itu ada yang mungkin diketahui, ada yang enggak mungkin diketahui. Perkara-perkara gaib enggak mungkin diketahui oleh hamba kecuali mendapatkan bocoran dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Wa 'alal 'abdi al-istislam, dan cukup kewajiban hamba adalah al-istislam, pasrah, tunduk. Wa aslamtu nafsi liman aslamat lahul muznu tahmilu 'adban zulala, dan aku pasrahkan jiwaku terhadap siapa-siapa yang awan itu pasrah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman rama ilma ma hadira, atau ma hadara, di situ bukan pakai dhaf tapi pakai dha, itu salah. Ini nukilan dari akidah tahawiyah, yang benar pakai dha. saudarinya Tok, bukan pakai Dot, saudarinya Sot. Kalau Hadoro pakai Dot, hadir. Tapi kalau Hadoro, itu yang terlarang. Fallahu ya, faman rama ilma ma hadara anhu ilmuhu, maka barang siapa yang menginginkan, rama menginginkan, makanya buluhul muram atau buluhul maram, mencapai keinginan, mencapai sesuatu yang diinginkan. Barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui apa-apa yang terlarang untuk diketahui, banyak sekali hal-hal yang terlarang, enggak boleh kita ketahui karena enggak ada wewenang kita untuk mengetahuinya. Ilmu-ilmu tentang ghaibiyat, rahasia tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ini enggak bisa diketahui, terlarang. Demikian juga ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariat ini. Ilmu yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, seluruh ilmu hadhara terlarang untuk dipelajari. Kecuali yang mempelajari untuk membantahnya. Adapun ilmu yang tidak benar, ilmu yang sesat, ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh dipelajari. Tidak boleh ditimba. Tidak boleh dituntut. Karena itu terlarang. Ilmu yang terlarang. Ada banyak sekali di dunia ini ilmu-ilmu yang terlarang. Walam yakna bittaslimi fahmuhu. Dan tidak merasa kona'ah dengan pasrah pemahamannya. Memaksa untuk mencari tahu. Hajabahu muramuhu an khalisit tauhid. Maka barang siapa yang melakukan itu tadi, maka keinginannya akan menghalanginya dari kemurnian tauhid. Keinginannya tadi itu akan menghalangi dari kemurnian tauhid, karena termasuk tauhid adalah istislam, pasrah. Allah bilang enggak boleh ya enggak boleh. Jangan maksa, jangan ngeyel. Jangan menerobos. Jangan lewat pintu belakang. Allah Subhanahu wa taala sudah membatasi, ini boleh, ini enggak boleh. Kemampuan hamba cuma segini. Usaha hamba cuma segini. Enggak boleh seorang manjat tebing tadi dan menerobos masuk. Ah enggak apa-apa, demi maslahat. Yang terlarang-terlarang enggak apa-apa. Diterobos saja. Demi maslahat katanya. Mana ada maslahat dengan menerobos larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu, barang siapa yang tidak mencukupkan diri dengan pasrah, maka keinginannya tadi akan menghalanginya dari kemurnian tauhid. Wa sahihil ma'rifah, dan dari pengetahuan yang sahih, dari pengetahuan yang benar. Wa sharihil iman, dan dari inti iman. Fayatadzabdzabu bainal kufri wal iman, sehingga hasilnya dia akan mondar-mandir, tadzabdzaba ya tadzabdzabu, tidak ke sana tidak kemari. Tadzabdzub, antara kekufuran dan keimanan, bingung, bimbang. Ini dari baitnya Imam Ibnul Wardi, harat, bimbang, tadzabdzub, enggak ke sana enggak kemari, mogol, enggak mateng enggak mentah. Ini wat tasdiq wat takdzib, dan mogol antara mau percaya atau mendustakan karena bingung. Dan ini banyak dialami oleh ahlul kalam, nanti akan kita singgung ahlul kalam. Mereka rata-rata jadi mogol. Dan Ustaz Nasrul sendiri cerita, beliau dulu sempat mau kuliah di IAIN, bahkan mungkin sudah, kalau enggak salah, hampir mencapai titik sampai, kata beliau, sampai rasanya kayak enggak sholat. Tapi alhamdulillah kan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah iki lho. Piye jajal nek misal enggak mendapatkan hidayah terus beliaunya sampai itu terus kuliah di situ. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan Allah selamatkan sehingga sekarang menjadi dai ilallah wa ila tauhid. Hasibuhu kadzalik. Wala nuzakki ala Allah ya hada. Wallahu hasibuh. Ini jadi akan menjadi bimbang, enggak ke sana enggak kemari, bingung antara kufur dan iman, wat tasdiq wat takdzib, antara membenarkan atau mendustakan, wal iqrari wal ingkar, menetapkan atau mengingkari, bingung. muwaswasan taihan syakkan, penuh dengan waswas, penuh dengan taih. Taih itu adalah kebingungan. Syakkan, ragu, ragu terus, penuh waswas. La mu'minan musaddiqo, dia bukanlah seorang mukmin yang musaddiq, yang membenarkan. Wala jahidan mukadziba, bukan juga seorang yang mendustakan, yang mengingkari. Tapi mogol, enggak iman, enggak kafir. Enggak membenarkan, enggak mendustakan. Karena bingung, enggak kuat akalnya, ngebleng, ngeheng. Untuk dipaksa mendalami ilmu yang tidak berada pada jangkauannya. Kama fil aqidah at-tahawiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tahawi. Ini semua adalah kalam al-Imam at-Tahawi, susunannya. Faman rama ilmu ma hadhara anhu ilmuhu wa lam yakna bit taslimi fahmuhu hajabahu muramu an khalis at-tauhid wa sahihil ma'rifah wa sharihil iman. Karena itu ya ikhwan, tidak ada yang paling mudah dalam hidup ini selain pasrah dengan syariat. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah agar kita bisa mendalami syariat dan mencukupkan diri dengan syariat, sehingga hidup kita terasa mudah, enteng, tanpa beban. Walillahilhamdul minnah wal fadlu wal ni'mah. Wala syakka anna syar'a syuri'a li hikmatillah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya syariat ini disyariatkan adalah karena hikmah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaan ini secara sia-sia. Wa annallaha ma khalaqal kauna illa li hikmah, dan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan kaun, wujud alam semesta ini, kecuali adalah untuk hikmah. Enggak mungkin. Wong pabrik kecil gitu, enggak mungkin kemudian diciptakan oleh seorang insinyur, kemudian dibiarkan karyawannya di situ nganggur, kerja seenaknya sendiri, tiap hari digaji. Mungkin atau tidak? Ada pabrik. Wis taruhlah Mas Pion misalnya, memiliki ribuan karyawan. Karyawannya di situ bebas. Mau kerja enggak kerja bebas. Mau ngerjakan apa-apa terserah. Tapi tiap hari masih dapat gaji. Mungkin enggak seperti itu? Enggak mungkin. Apalagi bumi dan alam semesta yang segini besarnya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala membiarkan penghuninya kemudian bebas seenaknya sendiri? Tiap hari masih dapat rezeki, tiap hari masih dapat makan dan minum. Apakah seperti itu mungkin? Maka sesuatu yang kecil saja enggak mungkin diciptakan secara sia-sia. Bagaimana dengan alam semesta ini yang dipenuhi dengan keajaiban, dipenuhi dengan hal-hal yang membuat seseorang berdecak kagum? Maka mungkinkah alam semesta ini diciptakan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu sempatkanlah untuk merenungi kehidupan ini. Mosok to urip hidup yang begini ajaibnya, begini ajibnya, masa semua ini adalah sia-sia? Maksud aku ono di dunia iki, kemudian aku diberikan fasilitas, diberikan perjalanan, diuji, kadang tertawa, kadang menangis, kadang suka, kadang duka, kadang hitam, kadang putih, penuh warna-warni kehidupan. Mungkinkah semua itu kemudian berujung dengan kesia-siaan, hanya terkubur di dalam perut bumi dan kemudian sudah? Maksud aku ngono etok agenda urip iki. Apakah cuma seperti itu agenda alam semesta ini? Masakah mungkin seperti itu? Mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Kehidupan yang segini besarnya, kehidupan yang segini megahnya, apakah mungkin hanya ujung akhirnya kemudian seorang mati dikubur di dalam perut bumi dan kemudian sudah? Mosok wis ngono tak wis. Enggak mungkin. Pabrik yang kecil atau rumah kecil diciptakan enggak mungkin sia-sia. Kalau enggak orang, mungkin orang kelebihan uang kemudian gila kemudian menghambur-hamburkan uangnya. Demikian juga alam semesta ini enggak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tanpa balasan, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa tujuan. Allah tidaklah menciptakanmu untuk mencari uang lalu mati. Masa Allah pergi cuma untuk mencari uang, kemudian mati, kemudian selesai, enggak ada urusan, enggak ada pertanggungjawaban. Tidak mungkin. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hikmah, enggak mungkin diciptakan secara batil, karena itu Allah memuji hamba-hambanya yang mukmin. Di malam hari ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana, ma khalaqta hadza batila?" Ya Allah, alam semesta ini, kerajaan langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang, demikian juga kerajaan bumi. Tidak mungkin semua ini engkau ciptakan secara batil. Pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Karena itu segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini semuanya memiliki hikmah. Wa qad na'lamuha wa qad la na'lamuha. Hikmah tadi terkadang kita tahu dan terkadang kita enggak tahu. Kalau yang ada ilmunya, kita tahu. Seperti tadi Allah menciptakan bumi ini agar hamba mentauhidkan Allah. Ini ada hikmahnya, penjelasannya. Hikmah mansusah. Illah yang mansusah. Yang dinas oleh Allah SWT, kami tidaklah menciptakan bumi, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah dan mentauhidkan kepadaku. Nah, ini berarti kita tahu, karena ada nasnya. Kalau sesuatu yang tidak ada nasnya, kenapa kalau Allah menciptakan zebra itu putih hitam, putih hitam, putih hitam? Kenapa Allah menciptakan ular? Kenapa Allah menciptakan jagung? Ini semua ada hikmahnya, ikhwan. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, yaitu mentauhidkanku. Karena kalau menyembah Allah dan menyembah yang lain, ini enggak nyembah. Ini namanya melecehkan Allah, menyamakan Allah, mensekutukan Allah, ini enggak nyembah. Makanya illa liya'budun, ini harus mentauhidkan Allah, karena menyembah dengan tidak mentauhidkan Allah ini bukan termasuk menyembah, tapi merendahkan Allah, menyamakan Allah, memberikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ini hikmah yang ada nasnya, kita tahu. Dan ada yang enggak kita tahu. Wa qala ta'ala wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara batil. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu semua adalah praduganya orang-orang kafir. Mereka menduga hidup ini hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk mencari uang, kemudian mati. Itu adalah prasangka orang kafir. Adapun seorang mungkin mukmin, enggak mungkin berprasangka seperti itu. Hidup ini bukan hanya untuk hidup kemudian mati. Tapi ada di balik itu semua, setelah mati masih ada kehidupan lagi. Kehidupan berikutnya. Ada pembalasan, ada perhitungan, ada hisab. Karena itu dzalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah dzannya orang-orang kafir. Karena itu orang mukmin yang mengira hidup ini tidak ada tujuan lain selain hanya untuk hidup di dunia saja, maka ini termasuk dzann, termasuk berprasangka buruk kepada Allah. Itu termasuk prasangkanya orang kafir. Karena seorang mukmin enggak mungkin berprasangka seperti itu. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang, celakalah bagi orang-orang kafir, karena mereka diancam, rawan diancam dengan api neraka. Allazi ya'taqidu anna Allah khalaqa hadhihi syajarata aw hadzal hajara aw hadzal madara, orang yang meyakini bahwasanya Allah menciptakan pohon ini atau menciptakan batu ini atau tanah ini, al-madar adalah tanah, au hadzal insan, atau Allah menciptakan manusia, wa hadzal hayawan, atau Allah menciptakan binatang, abadan, semua itu diciptakan secara sia-sia, li ghairi hikmatin, hadza kufrun, ini kufur. Orang yang mengira, orang yang meyakini bahwasannya segala ciptaan di muka bumi ini diciptakan oleh Allah secara sia-sia, ini adalah keyakinan kufur, karena melawan Al-Qur'an tadi, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Kalau ada orang meyakini diciptakannya makhluk secara batil tidak ada tujuannya, maka ini adalah keyakinan kufur, karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Takdzibun bi ayatillah, karena itu mendustakan ayat-ayat Allah al-kauniyah, ayat-ayat yang kauniyah, ayat-ayat yang berupa kaun, berupa alam semesta, bukan ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah adalah kalamullah, Al-Qur'an itu. wa takdzibun bil haqq, dan juga mendustakan kebenaran. Wallahu yaqulu wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk main-main. La'ibin, hal dari fa'ilna. Ma khalaq ma khalaqnahuma illa bil haqq, tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walau aradal iwarau walau arada insanun an yandura ilal hikmati fi tuli udunil himar an udunil jamal la yastati'un ya'rifal hikmata fi dzalik. Seandainya seseorang berusaha untuk mencari tahu hikmah, kenapa kok telinganya himar itu lebih panjang dari telinganya unta, ia tidak akan mampu mencari tahu rahasia di balik itu semua, karena enggak ada ilmunya. Dan semua itu enggak perlu diteliti. Apa faedahnya meneliti lapo kok kupinge himar kok luwih dawa teko kupinge unta? Lah ya wis, bodawa kupinge unta, bodawa kupinge himar iki gak ono faedahnya. Ini biasanya di ilmu alam, biasanya di IPA. Diteliti semua, kenapa air itu kok datar? Kenapa air itu kok mengalir kepada yang lebih rendah? Diteliti semua. Nah, itu menghabiskan umur. Boleh seseorang meneliti untuk mensyukuri dan mentajub terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengorbankan ilmu yang lain. Setahun cuma dapat kenapa air itu datar? Enggak bisa ngaji, enggak bisa sholat. Ya ini lucu. Ini konyol. Walau aradal insanu an ya'rifa mal hikmatu fi ja'li arba'ina minal ghanam fiha syatun, bukan syahun tapi syatun. Wa thamanina fiha syatun ila ba'da tajawuzil mi'ah wal isyrin law adal insanu ila mujarradi aqlihi ma yastati'u an ya'rifa hikmata dzalik. Hadza mutawaqqafun 'ala syar'i. Seandainya seseorang ingin mencari tahu kenapa sih hikmahnya kok zakat kambing itu kok 40 itu kok ada syah, ada kewajiban satu syah. Kemudian di 80 kok juga satu. Kemudian di atas 120 kenapa kok ada nisab, kenapa kok dibatasi itu semua, apa rahasianya? Law adal insan, seandainya manusia hanya kembali kepada mujarrad akli, kepada murni, kepada akalnya, mayastati, tidak akan mampu mencari tahu hikmah di baliknya. Ini adalah mutawakkof, ini semua adalah tergantung mutawakkof, berhenti pada syariat. Idza nadzara al-insanu ila al-hikmati min mashi dhahiri qadamaihi wa inna ma batinul qadamain alladhi yamassu at-turab wa yamsahu dhahiral qadamain. Demikian juga dalam masalah agama. Kenapa seandainya seseorang meneliti kenapa kok ketika syariat wudu, ketika memakai khuf atau memakai sepatu, kenapa kok yang diusap kok atasnya dhahir qadamai, padahal yang memijak tanah itu bawahnya, kenapa kok yang disuruh ngusap itu kok atasnya? Enggak masuk akal. Maka seperti ini yang kamu tuduh harus akalmu. Berarti akal saya kurang, enggak tahu saya masalah ini, enggak tahu. Ini pasrah kepada syariat. Jangan bantah. Sing rusak sing ngisor kok, sing diusap sing dhuwur. Ya sing diusap ngisor wae. Nah, ini namanya aqlaniyin. Makanya seorang itu hanya pasrah, wajib pasrah. Syariat mengusap khuf itu di atas, padahal yang kotor bawah. Kenapa? Nah, ini kita enggak tahu. Itu syariat. Qala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib, walau kana ad-dinu birra'yi lakana al-mashu 'ala batinil qadamain aula bil mashi min a'la. Seandainya agama ini bisa diputuskan dengan akal, mujarrad maksudnya, murni pakai akal, lakana al-mashu, pasti mengusap syariat wudu, mengusap khuf itu adalah di bawah kaki. Itu lebih aula daripada mengusap atasnya. Wa in walaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahirihima, padahal aku lihat mata kepalaku sendiri Rasulullah mengusap bagian atasnya. Nah, itu buat dipikir, hajane kan sing diusap bawahnya. Seharusnya kan yang diusap bawahnya. Itulah sebagai dalil bahwasanya agama ini enggak bisa diputuskan dengan akal. Karena akal itu terbatas. Wa kam min umurin la yastati'u an yasila al-insanu ila al-hikmah walillahi fiha hikmatun nahnu najhaluha. Dan betapa banyak perkara-perkara yang seseorang itu enggak mampu untuk sampai kepada hikmah di baliknya, dan Allah memiliki hikmah, kita enggak tahu. Itu ikhwan. Qala wa la yajuzu an yadunna anna ma fiha lillahi hikmatun. Dan tidak boleh hikmatan atau hikmatun. Ayo. Hikmatan atau hikmatun? Zil. Tun. Kenapa irapnya? Muka tak? Lah isimnya ma, anna mana? Annahu, harus gitu ya ikhwan. Harus gitu, harus ditakdirkan. Annahu ma fiha lillahi hikmah. Gak bisa anna ma fiha lillahi hikmah. Ini gak layas takim kalamnya. Dan perlu diketahui bahwasanya termasuk salah satu usul dalam bahasa Arab adalah hadaf. Apa itu hadaf? Membuang. Ya, antum kalau belajar susunan pola kalimat itu harus faham babul hadaf. Tapi ini bukan termasuk sebenarnya. Ini hanya karena ini adalah ucapan yang tidak ditulis. Ini adalah ucapan yang hanya diucapkan oleh beliau. Tapi di dalam bahasa Arab ada usul namanya hadaf, yaitu membuang sebagian anggota kalimat, sebagian komponen kalimat. Kadang mubtada dibuang, kadang khobar dibuang, kadang hal dibuang, kadang maf'ul dibuang. Ini dikatakan oleh sebagian ulama, orang Arab itu paling berani dalam membuang kata dari bahasa-bahasa yang lain. Karena itu harus paham babul hadaf. Kalau gak paham babul hadaf, ya bingung ngirob. Ini di mubtada'i, kok ana mubtada'i. Tapi kalau seorang yang sudah paham omongan, pasti tahu mubtada'i. Masa gak ono, jelas ini ono, harusnya ada gitu loh. Karena mubtada itu termasuk usul, enggak boleh ada. Kalau seandainya di dalam kalimat itu enggak ada mubtada, harus dibuatkan. Karena mubtada itu rukunnya kalam. Subyek itu rukunnya kalam, fa'il itu juga rukun. Kalau ada fi'il enggak ada fa'ilnya, harus dibuatkan. Atau naibul fa'il itu. Jadi antum harus paham babul hadaf. Jadi ketika nanti mendapatkan pola kalimat yang enggak pas, harus ditakdirkan. Karena orang Arab itu paling berani dalam masalah hadaf dari bahasa-bahasa yang lain. Seperti seorang bilang, kamu sudah makan? Sudah. Maksudnya apa? Iya, sudah makan. Gitu harusnya. Secara susunan yang benar. Tapi itulah dihadaf, sudah dicukupkan, enggak usah disebut lagi. Qala wa la yajuzu an yadunna anna ma fiha lillahi hikmatun. Walakin naqulu lillahi hikmatun, bukan hikmahun tapi hikmatun fi dzalika la na'lamuha. Dan tidak boleh seseorang mengira dalam semua itu tadi ada hikmah, enggak ada hikmah. Tapi kita mengatakan Allah pasti memiliki hikmah, tapi kita enggak tahu. Wa ma summina muslimin, summina. Karena dari summiya yusamma, summina. Bagaimana ini? Apa irobnya summina ini? Na sebagai apa? Na sebagai apa, Ibrahim? Naibul? Naibul fa'il. Muslimin? Sebagai? Maful bih kedua. Dan tidaklah kita itu dinamai sebagai orang-orang Islam illa lil istislam, kecuali karena kita itu adalah patuh, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam dinamakan orang Islam, dinamakan muslim dari kalimat istislam, yaitu pasrah. Kalau orang ada orang enggak pasrah, berarti Islamnya belum sempurna, berarti Islamnya belum bermakna, berarti dia enggak memaknai Islam dengan benar. Karena itu wa ma summina muslimin illa lil istislam. Tidaklah kita kaum muslimin dinamakan sebagai muslimin kecuali disebabkan karena istislam. Itulah rahasianya kenapa orang muslim dikatakan muslim. Fal islamu wal istislam, maka Islam itu adalah istislam, pasrah, wal inqiyad, dan tunduk lillah, bit tauhid wa sairil ibadah, wa bisairil ibadah, dengan tauhid dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu orang kalau beriman tapi enggak mau beramal, ini enggak sah imannya, karena dia belum tunduk. Wong jenenge iman iku kudu tunduk, kudu gelem beramal. Kok enggak gelem beramal? Enggak mau melaksanakan amalan anggota badan, berarti dia enggak mukmin. Itu. Karena itu makna Islam adalah pasrah. Besok lagi kalau ditanya apa itu makna Islam, harus bisa jawab. Apa itu makna Islam? Jahit. Pasrah. Jadi orang Islam dikatakan Islam itu karena pasrah. Lah kate ana wong brengkel bantahan, ini berarti Islamnya enggak bisa memaknai Islamnya yang benar. Makanya seorang yang namanya orang muslim itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kate kamu bantah Allah, kamu enggak tunduk kepada kebenaran, terus kapan jadi muslim? Makanya ikhwan, kalau kita melihat kebenaran, kalau kita tahu kebenaran dan kita enggak tunduk, terus kapan kita jadi muslim itu kapan? Oh, namanya muslim itu tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang enggak mau menerima kebenaran dikatakan mustakbir, kibir. Dan kibir itu adalah ridaknya Allah Subhanahu wa taala, selendang kebesarannya Allah. Makanya enggak pantas sekali kibir, seorang menyombongkan diri dengan menolak kebenaran, menolak sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan muslimnya? Terus kapan dikatakan mustaslim lillahi azza wajal? Makanya berat bab ini, bab mengingkari kebenaran, juhud terhadap kebenaran, istikbar, sombong dan congkak terhadap kebenaran, ini bahaya, ini fatal. Ini resikonya adalah keislaman seseorang. Seseorang dikatakan Islam, seseorang dikatakan muslim, kaum muslimin, karena mereka istislam. Ini harus tahu anak-anak, diperhatikan. Muslim itu adalah Islam, itu adalah pasrah kepada Allah dengan tauhid. Al-istislam huwal wal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Itu dalam usul salasa itu. Makanya rahasianya seorang muslim itu adalah tunduk kepada Allah. Lah kalau seorang enggak mau tunduk kepada Allah, terus piye carane Islamnya? Bertentangan dengan sesuatu yang ia sandang, yaitu sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam. Wa ma summina muslimin, ini perlu digarisi. Faedah yang bagus dari Asy-Syaikh Yahya hafizahullah, wa ma summina muslimin illa lil istislam. Kita tidaklah dinamakan sebagai kaum muslimin kecuali dikarenakan orang-orang Islam itu tunduk kepada Allah. Apa jari Allah manut, wis apa jari jenengan Gusti? Itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Manut apa kata Allah? Manut apa kata Rasulullah? Itulah rahasia Islam. Itulah seorang muslim yang hakiki, seorang muslim sejati yang pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, thumma stawa ila as-samaa wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiyat tau'an. Itu ada tambahan, faqala laha walil ardi tiyat tau'an, itu dihapus, dicoret karena itu kelebihan cetak. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Qalata ataina ta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit. Dalam keadaan langit tadi berupa dukhan. Faqala laha, maka Allah mengatakan kepada langit dan kepada bumi, "Itiya tau'an." Datanglah kalian berdua dalam keadaan taat atau terpaksa. Qolata ataina ta'in, mereka berdua milih, kami datang dengan keadaan taat ya Allah, enggak terpaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Pokoknya kalian harus datang, entah itu terpaksa atau secara taat. Maka keduanya, yaitu langit dan bumi datang kepada Allah Subhanahu wa taala memilih dalam keadaan taat. Masa kita kalah dengan bumi dan langit? Masa seorang muslim kalah dengan bumi dan langit? Di mana keduanya telah tunduk dan memilih untuk taat datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan legowo itu. Ataina ta'in faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain, maka Allah pun menyelesaikan 7 langit dalam waktu 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyukan di dalam setiap langit perintahnya. Wa zayyana as-sama'at dunya bimasabiha, dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Wa hifdha, dan demi penjagaan. Dzalika taqdirul azizil alim, semua itu adalah ketetapan, ketentuan dari Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Alim, lagi Maha mengetahui segala seluk-beluk makhluknya. Falladzina takhabbatu bil khawdi bil hikmati wat ta'lil, maka kewajiban hamba untuk pasrah. Dan orang-orang yang mereka itu takhabbut, terumbang ambing, bil khawdi, dengan mendalami hikmah wat ta'lil, masalah hikmah dan ta'lil. Lapo ya Allah kok nggih ngene, kenapa ya Allah bikin gini, kenapa ya Allah bikin gini, banyak logika, banyak teori-teori. Mithlu ulama'il kalam, seperti ulama kalam, ahlul kalam, orang-orang falsafat. Waqa'u fid dalali wal hiyarah, mereka akan terjatuh di dalam kesesatan dan kebimbangan. Ini salah satu contoh orang yang merengkel, yang bantah terhadap ilmu syariat, ahlul kalam. Wis ana Al-Qur'an, wis ana sunah, wis ana pemahamane sahabat sing gampang karek niru, karek nyontoh tok, bingung-bingung gile ilmu kalam. Padahal semua orang tahu ilmu kalam itu enggak mudah. Bahkan banyak orang yang gagal. Bahkan mayoritas ahlul kalam gagal dalam ilmu kalam. Bingung. Ada yang gagalnya itu masih awal jadi gendeng, jadi gila. Ini banyak sekali dari kalangan ahlul kalam karena enggak mampu. Ini salah satu contoh orang yang merengkel terhadap syariat, bantah terhadap syariat. Dan banyak sekali di dunia ini, bukan hanya ahlul kalam saja. Nanti akan kita berikan contoh yang banyak sekali. Melawan terhadap dalil, tidak mencukupkan diri dengan dalil. Salah satunya yang paling pembesarnya adalah ahlul kalam, karena mereka itu ikon dalam orang yang membantah ilmu syar'i. Wis ana Al-Qur'an gampang diapal, gampang diwaca, gampang disampaikan, gampang difahami, gampang. Ada sunnah juga sudah terbukukan, ada pemahaman para ulama, wis dipahami disian. Kita tinggal menjalankan dan tinggal niru. Enggak terima, cari ilmu kalam, milih-milih pegel. Memilih untuk capek. Padahal ada yang tinggal sekarang numpak tok ngeng sampai. Ini milih jalan, milih belok ke sana jauh. Ini ahlul kalam. Makanya ini adalah salah satu contoh yang paling mudah bagi orang yang melawan dan tidak mencukupkan diri dengan syariat. Wis ono wis gila sing wis dikei sing gampang, gila sing repot ya iki. Hidup sulit. Gaya hidup yang sulit. Baik dalam beragama maupun berdunia. Salah satunya adalah ahlul kalam. Mereka akan terjatuh dalam kesesatan dan kebimbangan. Wa ma ahsana qaula Az-Zuhri, dan alangkah betapa bagusnya ucapannya Al-Imam Az-Zuhri. Minallahi risalatu wa minar rasulil balagu wa alaina taslim. Dari Allah risalah, datang dari Allah Subhanahu wa taala, diutusnya rasul, misi kerasulan dari Allah. Dan bagi tugasnya para rasul adalah menyampaikan, dan tugas kita tinggal menerima dan menjalankan. Apa susahi? Enggak perlu buat-buat, enggak perlu capek-capek, enggak perlu bikin-bikin. Karek ngelakoni tok agama iki, karek ngelakoni tok. Agama ini tinggal melaksanakan, enggak perlu nambah-nambah, enggak perlu bikin-bikin, enggak perlu mikir-mikir. Enggak perlu capek-capek. Hadza kalamun nafisun min ulama Isra'i, adalah kalam yang sangat berharga sekali dari kalangan ulama salaf, yaitu Az-Zuhri. Amma ulaika yuqarrirul muqaddimata bil laili wa yanquduha bin nahar. Adapun orang-orang ahlul kalam tadi, di malam hari menetapkan suatu teori, besok pagi sudah membatalkannya lagi. Ini kalau teori bikinan manusia. Sekarang dibuat, besok direvisi. Sekarang lagi dibuat, besoknya lagi direvisi. Sekarang ditetapkan, besok dibatalkan. Maksudnya made in akal. Karena itu susah-susah ngapain? Bikin-bikin, mencetuskan, ngarang-ngarang. Buat apa? Sudah ada yang jadi. Instan, jahez, tersedia, segar. Kalau diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini agama ini segar, enggak layu. Kalau seorang talibul ilm yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini, berarti dia mengkonsumsi sesuatu yang segar. Gimana enggak segar? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, langsung dari Rasulullah berupa As-Sunnah, langsung dari pemahaman para salaf. Tapi kalau jari-jari wong, ini namanya kalau ikan gitu mungkin sudah di kulkas berpuluh-puluh kali, karena sudah jari-jari. Sudah masuk kulkas berkali-kali, sudah basi. Tapi kalau qala Allah, qala Rasul, ini segar, Mas Yan. Torian. Itu. Karena itu ilmu kalam itu ilmu yang mencapekkan, membimbangkan. Hatta qala ba'duhum, sampai berkata sebagian mereka, yaitu Ar-Razi. Ar-Razi pendekarnya ahlul kalam. Tapi ujung-ujungnya lihat, dan ini masih bersyukur karena mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajal orang-orang yang tersesatkan, tidak mendapatkan hidayah sampai dibawa mati, ini betapa ruginya. Karena itu kita berharap seluruh orang yang tersesatkan, mereka di akhir hayat mereka bertaubat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua husnul khatimah. Ketika mau meninggal, ketika di akhir hayatnya, ia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'yil alimina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilud dunyana adza wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Nihayatu iqdamil uqul, ujung-ujung dari mengedepankan akal adalah iqal, justru malah terikat. Wa aktsaru sa'yil alimin adhalal, dan kebanyakan perjalanan dari orang-orang yang mempelajari ilmu justru malah kesesatan. Warwahuna fi wahshatin min jusuminan, dan ruh-ruh kami berada di dalam keasingan dari jasad-jasad kami. Saking bingungnya sampai roh itu, sampai bingung sampai jasadnya, sampai kayak gak kenal. Rohnya sendiri dengan jasadnya itu sampai enggak selaras gara-gara saking bingungnya. Wahasilu dunyana, dan hasil akhir dari dunia kita adalah adza, hanya sekedar gangguan, wawabal, dan malapetaka. Walam nastafid, dan kita tidak mengambil faedah sama sekali. Min bahtina, dari seluruh ilmu kami, dari seluruh bahas, dari seluruh penelitian. Tula umrina, seumur hidup. Siwa, kecuali hanya cuma anjama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya kita mengumpulkan katanya dan katanya, dikatakan dan kata mereka. Ini penyesalan dari Ar-Razi, dan ini hendaknya kita jadikan ibrah. Wis to, ana sing gampang, ana Al-Qur'an, ana sunnah, ana pemahaman salaf, ana pemahamannya ulama. Kenapa harus cari ke sana kemari, berbelok, ngerem, putar balik, muter-muter di situ? Kenapa? Cari yang mudah. Kenapa mencari yang sulit? Kenapa mencari ilmu yang sulit? Lapo kok digawe angel? Urip ngene gampange kok digawe angel? Walillahil hamdu wal minnah. Baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama, mudah sekali. Kenapa harus dibuat capek? Kenapa harus dibuat sulit? Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, tinggal memahami, tinggal menjalani. Kok dibuat capek, dibuat sulit, dibuat rumit itu loh. Untuk apa? Oh, ini sudah banyak orang yang taubat, banyak orang yang mesal, kok malah mau coba-coba? Wis akeh sing kapok, wis akeh sing balik, kok malah coba-coba? Ini buat apa? Karena itu ya kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk menjalani manhaj yang qawim ini. Karena manhaj ini mudah, manhaj ini gampang, manhaj ini meringankan. Kita enggak terlalu banyak pikiran kalau mengikuti manhaj ini. Enggak perlu lagi korban capek, keringat, enggak perlu. Tinggal menjalani dengan mudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan dari Ar-Razi, juga sering dimuat oleh Al-Imam Muqbil sebagai bentuk pelajaran. Wis akeh pendekarmu sing tobat kok akmu tambah jajal. Sudah banyak pendekar yang lebih besar dan yang lebih pinter dan yang lebih hebat dari kamu. Mereka lo balik lah kok kamu malah baru mau budal iki lho. Wis kari Pak, wis kari. Sudah kesiangan. Orang-orang pada balik, tobat, capek. Kok kamu malah mau coba-coba masuk? Sudah kesiangan, nanti malah capek lagi. Karena itu ya kawan, gak perlu kita riset, gak perlu kita bikin yang baru, gak perlu kita meriset ulang. Semuanya sudah dirisetkan oleh para salaf. Kita tinggal make. Gak perlu mikir capek-capek lagi. Gak perlu mencoba sesuatu yang baru. Gak perlu mencoba-coba. Semuanya sudah jahiz oleh para salaf, para ulama kita. Ini hanya contoh kecil dalam orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Syekh Yahya Hafizahullah beberapa contoh yang lain. Semoga dalam pelajaran ini bisa kita ambil manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.